Spesial Gebiar Nelayan Laskar Tunggul Wulung dalam rangka pesta laut dan sedekah laut Desa Bendar Kecamatan Juwana Lala Widi Monata. Terima kasih, Dok. Sami-sami, Ayah. Selamat malam Bendar. Saling mencintai. cintaku suka jadinya sama-sama. Terus